بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Telah kita terangkan pada pertemuan yang lalu tentang aslul awal wa huwa ikhlasud din lillahi ta'ala wahdahu la syarika lah wa bayanu diddihi alladhi huwa asyirku billah. Ma huwa syirku? Siapa yang mesti ingat syirik? Apa definisi syirik? Abu Syahrul? Menyekutukan? Tayyib. Atau menduakan? Tayyib. Apa Abu Ishaq ya? Abu Man? Abu Ishaq. Taib. Apa definisi syirik? Menyamakan selain Allah SWT dengan Allah dalam dalam perkara-perkara yang hal itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Taswiyatu ghairillahi billah wa huwa fi wa huwa min khasa'illahi azza wa jall. Dan hal itu termasuk dari kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kekhususan fi rububiyyatihi dalam rububiyahnya atau fi uluhiyatihi atau dalam uluhiyahnya atau fi asma'ihi wa sifatihi atau kekhususan dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka tatkala seseorang menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara itu, dalam uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, maka dia terjatuh ke dalam syirik. Tayyib. Apa dalilnya bahwasanya syirku ataswiyah? Ghairillahi billah. Fima huwa min khasailahi azza wa jalla. Siapa yang hafal dari ini? Bu Nu'man, Bu Fadilah, Bu Umair. Tallahi in kunna lafi dalalin mubin idnu sawikum bi rabbil alamin. Idnu sawikum bi rabbil alamin. Menyamakan kalian dengan rabbul alamin, dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hadis. Ala ukhbirukum bi akbaril kaba'ir an taj'ala lillahi nidda wa huwa khalaqak. An-nid bima'na asy-syabih. Bima'na asy-syabih. Yang menyerupai. Demikian pula ketika ada seseorang bersumpah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada orang tersebut, anta ja'ala lillahi nidda, apakah engkau hendak menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, yang disamakan bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, nah itu syirik. Dan syirik terbagi dua, yaitu syirik asyirkul akbar dan juga syirkul asghar. Apa definisi syirik besar, Bu Hafsa? Syirik syirik besar. Dan ingat yang lainnya, Abu Zaki, ingat definisi syirik besar. Abu siapa? Saya pikir Abu Zaki. Abdul Aziz. Masih ingat syirik besar. Syirik besar yaitu kullu syirkin atlaqu syari' min wasfi syirki wa huwa yatadamman khurujul insan an dinih. Itu setiap kesyirikan yang disebutkan oleh syariat ini, disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran ataupun dalam hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai perbuatan syirik, baik itu perkataan atau perbuatan. Dan perbuatan syirik tersebut memberikan konsekuensi keluarnya seseorang dari agama, keluarnya seseorang dari agama, dia sebagai kafir ketika melakukan perbuatan tersebut. Maka itu syirik besar. Adapun syirik kecil, sama jenis kesyirikan, baik itu perkataan, perbuatan yang disebutkan oleh syariat Allah SWT dalam Al-Quran ataupun sunnah. Tetapi kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, la yunafi at-tauhid mutlaqa, tidak menafikan tauhid seseorang secara mutlak, tidak meniadakan tauhid seseorang secara mutlak. Tayyib. Itu syirik asghar. Sehingga dari sini kata para ulama, ada perbedaan antara syirik besar, ya, syirkul akbar dengan syirkul asghar. Perbedaan yang pertama yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, bahwasanya syirkul akbar, syirik besar, yukhrijul insan an dini, mengeluarkan seseorang dari agamanya. Wa amma syirkul asghar la yukhrijul insan anil millah an dini, syirik kecil tidak mengeluarkan seseorang dari agamanya. Sehingga barang siapa yang dia terjatuh ke dalam syirik besar, ya, melakukan perbuatan-perbuatan syirik yang memberikan konsekuensi kelaziman tatkala dia terjatuh padanya, mengeluarkan dia dari agama, dianggap kafir, ya, ketika terjatuh pada syirik besar, yaitu dia memalingkan ibadah kepada selain Allah SWT, atau dia menyamakan makhluk dengan Allah dengan dia menganggap Isa wallah, Isa adalah Allah, atau dia menganggap bahwasanya Ali adalah Allah, ataupun yang lain-lainnya. Tatkala dia palingkan peribadahan itu kepada selain Allah SWT, maka ini mengeluarkan seseorang daripada agama. Ya. Oleh karena itu Allah SWT sebutkan inna syirka la zulmun azim, kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Demikian pula kata Allah SWT, wal kafiruna humuz zalimun, orang-orang kafir adalah orang zalim. Kenapa? Karena mereka berbuat syirik besar, kezaliman yang sangat besar. Apa bentuk kezaliman mereka yang sangat besar sehingga orang kafir dikatakan sebagai orang yang zalim? Ya, menunjukkan orang yang berbuat syirik menjadi kafir karena telah berbuat kezaliman yang sangat besar. Dia menempatkan yang namanya zalim, wad'u syai'i fi ghairi makani, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Ya. Sehingga menurut bahasa, apa saja yang dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, maka telah berbuat zalim. Ya. Menempatkan seseorang dalam kedudukan yang tidak layak untuk dipegang oleh dia, fahuwa zalim. Ya. Artis umpamanya ditempatkan sebagai apa? MPR. Ya, perwakilan rakyat. Zalim, karena bukan kedudukan dia. Tayyib. ataupun yang lainnya dari perkara-perkara yang sesuai dengan definisi secara bahasa ini. Seperti anak-anak ya, menempatkan tipek di meja, di bangku, itu zalim namanya, anak-anak ya, fikrit. Kenapa? Karena tipek itu haknya di kertas, bukan di meja. Tayib. Ya. Atau meletakkan Al-Quran di bawah, itu zalim namanya. Karena Al-Quran dimuliakan, ditaruh di tempat-tempat yang tinggi, yang mulia. Sehingga seluruh sesuatu yang dia tempatkan bukan pada tempatnya, bukan pada kedudukannya, maka terjatuh ke dalam zalim. Bahkan pada kezaliman yang sangat besar, karena menempatkan ibadah bukan kepada Allah SWT dan memalingkan ibadah bukan kepada yang berhaknya. Oleh karena itu, inna syirka la zulmun azim, kezaliman yang sangat besar, kata Allah SWT. Sehingga Allah katakan, wal kafiruna hum zalimun, orang-orang kafir adalah orang-orang yang zalim, bahkan zalim yang sangat besar. Tayyib. Sementara tauhid a'dalul adli, keadilan yang paling adil. Tatkala ibadah itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Itu poin yang pertama. Oleh karena itu Allah SWT perintahkan di dalam ayat yang semakna di surat Al-Anfal dan juga surat At-Taubah, surat Al-Anfal dan juga surat Al-Baqarah, dengan perintah Allah SWT, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. وَقَاتِلُوهُمْ, dan perangilah mereka, hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada lagi kesyirikan, fitnah. Yang menunjukkan fitnah di sini syirik, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan setelahnya, wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, agama itu seluruhnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang berbuat syirik diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan mereka kafir. Ya. Tidak masuk Islam, tidak dianggap muslim, sehingga halal darah dan hartanya. Itu perbedaan yang pertama ya. Yang terjatuh ke dalam syirik besar maka halal, atau terjatuh ke dalam syirik besar ini mengeluarkan seseorang daripada agama. Tapi syirik kecil ya, seperti riya, sum'ah ya, atau bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengeluarkan seseorang daripada agama ini. Kemudian perbedaan yang kedua, syirik besar pelakunya kekal di neraka. Siapa yang dia terjatuh ke dalam syirik besar, maka dia kekal di neraka. Yang disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Maidah, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa adh-dhalimin min ansar. Ini haram ke dalam jannah orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan dan meninggal di atas kesyirikan, tidak bertaubat dari kesyirikannya. Tayib. Sehingga dia kekal di neraka. Adapun syirik kecil, tidaklah mereka kekal di neraka. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayib. Kemudian perbedaan yang ketiga, bahwasanya syirik besar, syirkul akbar, pelakunya dihalalkan darah dan hartanya. Pelakunya dihalalkan darah dan hartanya. Oleh karena itu Allah SWT firmankan di surat At-Taubah, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Bunuhlah oleh kalian orang-orang musyrik, orang-orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, haitsu wajadtumuhum, dimanapun kalian mendapati mereka. menunjukkan mereka halal darah dan hartanya. Demikian pula dalam hadis Abdullah ibn Umar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, umirtu an uqatil an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah, wa idza qalu la ilaha illallah asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam fahisabuhu an Allah ta'ala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku diperangi untuk membunuh manusia, memerangi manusia, atau aku diperintah untuk memerangi manusia dan membunuh mereka sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Dan apabila mereka mengatakan la ilaha illallah, maka mereka terjaga dariku harta dan darahnya, kecuali dengan hakul Islam dan hisabnya di sisi Allah SWT. Tatkala seseorang mengucapkan la ilaha illallah, maka terjaga dari Rasulullah harta dan darahnya, tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dirampas. Taib. Dan itu adalah hukum secara zahir. Ya, semata-mata seseorang mengucapkan la ilaha illallah, maka zahirnya dia apa? Terjaga, maksum, terjaga darah dan hartanya, dan hisabnya ala Allah, kata Rasul. Perhitungannya antara dia dengan Allah, apakah jujur dalam bersaksinya atau tidak, maka itu adalah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Adapun syirkul asghar, tidak menghalalkan pelakunya darah dan hartanya. Tidak boleh orang yang terjatuh dalam syirik kecil dibunuh ataupun dirampasnya. Baik. Dan yang keempat, perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil, bahwasanya syirik besar pelakunya orang yang melakukan dosa syirik, dan syirik tersebut syirik besar, maka amalannya hapus, amalannya hilang. Disebutkan oleh Allah SWT di surat Al-An'am, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Maka jikalau mereka berbuat syirik, niscaya akan hapus seluruh apa yang mereka kerjakan. Ya, sia-sia, hilang apa yang mereka kerjakan. Demikian pula di surat Az-Zumar, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Jikalau berbuat syirik, maka hapus amalannya. Itu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana dengan umatnya? Ya, agar tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Adapun dosa kecil, tidak terhapus amalannya, kecuali yang tercampur dengan syirik kecilnya saja, yaitu apa, riaknya atau sum'ahnya. Ya. Adapun amalan-amalan yang lainnya yang tidak tercampur dengan syirik kecilnya, tidak terhapus. Ya, hanya yang terhapus saja, yaitu yang tercampur dengan dosa syirik yang dianggap kecil. Tayyib. Dan kedua syirik ini, syirik besar ataupun syirik kecil, tidaklah Allah SWT akan ampuni dia kecuali dengan taubat. Kecuali dengan taubat. Allah SWT sebutkan di surat Az-Zumar, inna allaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah SWT mengampuni seluruh dosa. Bagi siapa? Liman taba wa anab. Bagi orang yang bertaubat dan mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taubatan nasuha, dengan taubat yang sesuai dengan syurutut taubah. Ya. Maka diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala Ghafurur Rahim. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, semuanya. Baik, tatkala dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum wafatnya. Adapun di akhirat, pelaku kesyirikan dan syiriknya syirik kecil, maka akan puni dengan banyaknya kebaikan yang dia lakukan. Ya, diampuni kesalahan-kesalahannya dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Innal hasanata yudhibnal innas sayyiata. Innal hasanata yudhibnas sayyiat. Bahwasanya kejelekan-kejelekan, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seseorang menghilangkan kejelekan-kejelekan dia. fayubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah Subhanahu wa taala ganti kejelekan-kejelekan mereka dengan kebaikan-kebaikannya. Tayyib. Itu di antara empat perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Sehingga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terlepas dari kesyirikan dengan cara yang telah kita sebutkan di Qawaidul Arba', ya, dengan seseorang tentunya al-iqbal ila tafaqquhi fid din, menghadapkan dirinya, semangat dirinya untuk memperdalam agamanya, mempelajari agamanya, dan juga al-julus fi halaqatil ilm, duduk di majelis-majelis ilmu yang membahas di sana tentang usuluddin, perkara-perkara pokok dalam agama ini, tauhid, aqidah, manhaj, akhlak, adab, dan yang lain-lainnya dari perkara-perkara agama ini. Maka semangat untuk duduk di halaqah tersebut. Tayyib. Dan juga tentunya addu'a ila Allah, berdoa kepada Allah SWT untuk diselamatkan dari berbagai macam kesyirikan. Dan syirik sudah kita sebutkan bahwasanya sebagai perkara yang tidak bisa dibatasi, menunjukkan banyaknya kesyirikan dan beraneka ragamnya macam daripada kesyirikan. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam membimbingkan kepada kita dalam salah satu doanya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam, wa a'udzubika wa astaghfiruka lima la a'lam, wa astaghfiruka lima la a'lam. Meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan-kesyirikan yang tidak diketahui. Tayyib. Qala rahimallahu taala wa kaunu akthar al-Qur'an fi bayan hadha al-asri min wujuhin syatta. Dan keberadaan kebanyakan Al-Qur'an menjelaskan tentang pokok permasalahan ini, yaitu at-tauhid dan juga syirik lawannya, ya. Sehingga min fatihatil kitab ila akhirih fi bayan at-tauhid wa diddihi alladhi huwa syirku billah. Dari mulai fatihatul kitab sampai akhir kitab, ya, surat An-Nas, tidak lepas Allah SWT menjelaskan tentang tauhid dan juga lawannya yaitu syirik, yang menunjukkan atas itu semua. Kata beliau, bikalamin yafhamuhu abladul ammah, dengan pembahasan yang bisa dipahami oleh orang bodoh dari kalangan orang awam, ya. Allah terangkan tentang tauhid, Allah terangkan tentang syirik dari awal kitab sampai akhir kitab Al-Quran, yang bisa dipahami oleh orang yang paling bodoh dari kalangan orang awam. Yang menunjukkan itu semua firman Allah SWT, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah kalian kepada Allah, janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah SWT dengan sesuatu apapun, ya. Ini jelas kandungan Al-Quran, perintah untuk apa? Ibadah, dan larangan untuk syirik. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, ya. Masjid itu milik Allah, ibadah itu milik Allah SWT, sehingga janganlah kalian meminta kepada Allah SWT dengan sesuatu apapun, ya, menggandengkan Allah SWT dengan yang lainnya, ya. Sehingga ayat-ayat dalam Al-Quran semuanya jelas, gamblang, perintah untuk ibadah dan larangan untuk berbuat syirik, memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik. Ini perintah ibadah. Apakah kurang jelas perintah dalam Al-Qur'an yang Allah perintahkan tentang ibadah, larangan dalam Al-Qur'an yang Allah larang untuk berbuat syirik? Ya, sehingga kaunu akthar al-Quran fi bayani hadzal asri, kebanyakan ayat dalam Al-Quran menjelaskan tentang pokok permasalahan ini, tauhid dan juga syirik. Maka tentunya kenapa kaum muslimin yang di sisi lain mereka banyak membaca Al-Quran, di sisi lain mereka menghatamkan Al-Quran, berulang kali membaca Al-Quran, tetapi perbuatan mereka bertolak belakang dengan isi Al-Quran, menyelisihi Al-Quran, dikarenakan kurangnya mereka dalam memahami kandungan Al-Quran, hanya sebatas lafaz, sementara makna tafsir daripada Al-Quran tidaklah mereka fahami, sehingga apa? Keliru menyelisihi apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Al-Quran menyatakan kepada dia, dan dia baca setiap solatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukankah ini perikraran dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia hanya beribadah kepada Allah dan dia hanya meminta kepada Allah? Kenapa dia palingkan ibadah kepada selain Allah? Kenapa dia meminta pertolongan kepada selain Allah? Bukankah ayat tersebut dibaca berulang-ulang? Iya. Tiap harinya, tiap salatnya. Kenapa perbuatannya menyelisihi dengan ayat tersebut? Yaitu kurangnya pemahaman terhadap kandungan Al-Quran, sehingga Allah SWT banyak mencela bagi mereka-mereka yang tidak memahami kandungan Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidaklah mereka memahami isi kandungan Al-Quran, atau ada kunci dalam hati mereka. Afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidaklah mereka memahami isi kandungan Al-Quran jikalau Al-Quran itu turun dari selain Allah, niscaya banyak perselisihan. Baik, walau anzalna hadzal Qur'ani 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'a mutasaddi'a min khashyatillah. Jikalau Al-Quran itu diturunkan kepada gunung makhluk selain manusia, maka gunung tersebut akan tunduk kepada Allah SWT sebagai kekhusyuan mereka kepada Allah SWT. Afala yatafakkarun, maka kenapa manusia tidak berfikir tentang hal ini? Ya, sehingga perbuatan-perbuatannya bertolak belakang padahal dibaca ayat itu berulang kali. Ya, maka di sini tentunya kaum muslimin harus memiliki perhatian yang besar terhadap isi kandungan kitabnya, sehingga sesuai apa yang Allah perintahkan dengan pengamalannya. Thumma lamma sara ala akthari al-ummati ma sara adhara lahum syaitan al-ikhlasa fi surati tanaqqusi as-salihin wa taqsiri fi huquqihim wa adhara lahum syirka billahi fi surati mahabbati as-salihin wa atba'ihim. Kemudian kata Asy-Syaikh rahimallahu taala, tatkala terjadilah apa yang terjadi terhadap kebanyakan umat ini, hasala ma hasal, terjadi apa yang terjadi, sara ma sara, terjadilah ketetapan Allah SWT kepada mereka. Apa yang terjadi terhadap kebanyakan umat ini sehingga mereka keliru dalam memahami tauhid dan syirik? Tiada lain kejadian tersebut, apa yang terjadi pada umat ini, intisyarul jahri wa asbabiha, menyebarnya kebodohan dan sebab-sebab kebodohan. Maka tatkala menyebar kebodohan dan sebab-sebab kebodohan, terjadilah ya asyukur waribah wa tashkik, ya, keraguan-raguan, kebimbangan, bahkan kesalahpahaman mereka dalam memahami akidah dan tauhid. Itu sebabnya yang terjadi kepada kebanyakan umat ini, yaitu intisyarul jahri, menyebarnya kebodohan dan sebab-sebab kebodohan. Apa itu bentuk menyebarnya kebodohan dan sebab-sebab kebodohan? Yang pertama, bimautil ulama ar-rasikhin ilmi, dengan wafatnya para ulama. Ya. Sebab menyebarnya kebodohan yaitu diwafatkannya para ulama, para ahlul ilmi. Sehingga ini merupakan sebab terbesar yang menghantarkan umat ini ke dalam kebodohan. Tatkala orang-orang yang berilmunya telah wafat, telah tiada di sisi mereka. Sebagaimana diisyaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ibad atau min suduril rijal. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu ini dengan sekaligus dari dada-dada manusia. Innama yaqbidul ilma biqabdil ulama, hanya saja Allah SWT mengangkat ilmu ini dengan dimatikannya para ulama. Ya. Ilmu akan diangkat oleh Allah SWT dengan diwafatkannya para ulama. Ya. Sehingga tatkala hilangnya para ulama, lenyapnya para ulama dari muka bumi ini, hatta idza lam yubqi aliman, tidak tersisa lagi alim, orang yang berilmu, para ulama, ittakhadhan nas ru'usan juhala, manusia menyerahkan urusannya, perkaranya kepada orang-orang yang bodoh. Ya. Orang-orang yang tidak layak memegangnya, tidak layak mengatasinya, tidak layak menyelesaikan, terjatuh ke dalam zalim, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya. Ini isyarat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ketika itu tempat kembali manusia. Tidak ada ketika itu rujukan manusia. Maka manusia merujuk kembali, meminta fatwa, ya, meminta dukungan kepada orang-orang yang bodoh. Adapun sekarang masih banyak ikhwati fillah, para ulama masih banyak, para talabatul ilmi masih banyak. Tentunya sesuatu yang keliru kalau mengembalikan perkara kepada juhal, pada orang-orang yang bodoh, pada orang-orang yang tidak tepat untuk permasalahan itu dikembalikan, diserahkan. Karena masih banyak para ulama yang hidup, para penuntut ilmu yang hidup, ya, sehingga jangan sampai apa, mengembalikan perkara bukan pada ahlinya. Yang hal ini dicela oleh Allah SWT di surat An-Nisa, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih, jikalau datang kepada mereka berita kejadian yang menyangkut keamanan atau ketakutan, adza'u bih, sifatnya orang-orang yang bodoh menyebarkan begitu saja, yang menyebar luaskan tanpa apa, tanpa istilahnya cross check, kata orang-orang, atau tabayyun, mencari kejelasan. Tapi yang ta'ajjud, bersegera, tasaddur, kata Allah SWT, ada'u bih, dia menyebarkannya langsung, ya, tanpa menyaring, meneliti, mendalami. Yang padahal kata Allah, law radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, jikalau mereka kembalikan perkara itu kepada Ar-Rasul di masa hidupnya, kepada hadis-hadisnya setelah wafatnya, dilihat, diperhatikan, kepada nas-nas sunnah, bimbingan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dikembalikan kepada ulil amri, para ulama, para ahlul ilmi wa al-halli wal aqdi, niscaya mereka akan mendapatkan jalan keluarnya. Perintah Allah SWT untuk ta'anni, untuk hati-hati, ya, untuk panjang jauh memandang ke depan, untuk menimbang maslahat dan mafsadah, ya, untuk kita menyerahkan seluruh perkara kepada ahlinya. Ini bukan keinginan pribadi, bukan para ulama ingin diagungkan, ya, tidak, karena ini perintah Allah. Allah menuntun kepada kita jalan keselamatan ketika mengikuti jejak mereka, ketika mengembalikan perkara kepada mereka. maka akan selesai. Sehingga kenapa permasalahan banyak dan banyak di tengah-tengah para salafiyin, di tengah-tengah ahli sunnah, di tengah-tengah kaum muslimin? Karena tidaklah mereka merujuk kepada para ulama. Ya. Tidaklah mereka mengembalikan perkara pada ulama. Masing-masing kaum muslimin berbicara. Ya. Merasa mampu. Seperti itu. Merasa bisa menyelesaikan masalah. Sehingga yang ada bukan selesai masalah. Semakin runyam, semakin kusut kalau benangnya. Tatkala perkara itu tidak diserahkan kepada para ulama, bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meskipun sama kita dengan para ulama manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan pada mereka para ulama. Sehingga termasuk akidah ahli sunnah wal jamaah tatkala kita kembali kepada mereka mengikuti ujangan, bimbingan, fatwa para ulama. Tayyib. Itu yang ada. Jadi sebabnya tidak lain karena intisyaru jahli bi mautil ulama, wafatnya para ulama. Dan juga termasuk daripada sebab menyebarnya kebodohan. Sebab-sebab kebodohan yaitu tasaddur fil ilmi wa huwa laysa ahlan bidzalik. Bersegeranya dari kalangan para thalabatul ilmi, ya, di dalam ilmu sementara dia tidak ahli dalam perkara itu. Atau apa? Dia memasukkan dirinya, mensejajarkan dirinya di deretan para ulama. Ya. Itu sebab daripada menyebarnya kebodohan dan sebab kebodohan. Tatkala seseorang dia bersegera, bergegas, terburu-buru dalam suatu perkara dan dia bukan ahli dalam perkara itu, sehingga itu bukan membawa manfaat, bahkan membawa mafsadah. Iya. Sebagaimana kita bahas daripada nasihat Syekh Muhammad Al-Imam tatkala adanya ta'ajjul wa tasadur, maka yang ada kehancuran. Ya. Karena bukan dibangun di atas keahlian. Tayyib. Atau menderetkan dirinya di deretan para ulama padahal dia bukan ulama. Ya. Menderetkan dirinya di deretan para mujtahidin, para ahlul ijtihad, padahal dia bukan ahlul ijtihad. Dia sebagai naqil yang menukilkan saja dari para ulama. Adapun ahlul ijtihad hum al-ulama ar-rasikhuna fil ilmi. Mereka-mereka orang yang telah sampai pada rutbatul ijtihad. Ya, kedudukan posisi mujtahid. Adapun kita semuanya ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah naqirin, sebagai orang-orang yang menukil saja dari mereka. Memindah kata, memindah tulisan. Sehingga hati-hati daripada qultu, ya saya katakan. Tetapi ini semua apa? Menukil dari para ulama. Hati-hati dari tulisan, tulisan saya, padahal itu adalah tulisan para ulama. Tayyib. Ya. Itu menyebarnya kebodohan tatkala tasaddur wa ta'ajjul ala man huwa laysa ahlan bidzalik, bagi orang-orang yang tidak ahli dalam hal itu. Sehingga kata Rasul, at-ta'anni minallah wa ta'ajjul minasyaitan. Kehati-hatian dari Allah dan ketergesa-gesaan dari syaitan. Tayyib. Atau menyebarnya kebodohan dan sebab-sebab kebodohan dikarenakan para penuntut ilmu atau orang-orang yang memiliki ilmu tetapi dia tergelincir. Dan ketergelincirannya ini dikarenakan karena ghurdun syahsiyah, tujuan tendensi pribadi, sehingga dia tergelincir memiliki tujuan-tujuan pribadi di dalam ilmu. Ya, sehingga itu pun akan menyebarkan kebodohan yang sangat banyak dan sebab-sebab kebodohan tatkala ilmu disertai dengan kebutuhan pribadi, ya, tujuan pribadi. Tanya. Atau bahkan termasuk menyebar daripada kebodohan dan sebab-sebab kebodohan orang bodoh itu sendiri memposisikan dirinya sebagai ulama, sebagai ahlul ilmi. Maka ini sebab yang paling berbahaya, ya. Tatkala orang-orang yang bodoh tidak tahu tentang permasalahan agamanya, ya, mendeklarasikan dirinya, menyatakan dirinya sebagai ulama, ya. Karena ta'lim labudda alal ilmi wal basirah, yang namanya pengajaran, ya, pendidikan itu harus di atas ilmu, harus di atas tuntunan yang benar. Sehingga jikalau tidak didasari dengan ilmu, maka akan keliru, akan salah dalam penerapannya. Oleh karena itu dikatakan oleh Syekh, "Tsumma lamma sara ala aktsari al-ummati ma sara." Tatkala terjadilah apa yang terjadi di tengah-tengah kebanyakan umat ini, yaitu dari kebodohan dan sebab-sebab kebodohan, maka syaitan masuk dalam pemikiran-pemikiran mereka, ya, sehingga mereka tidak mampu untuk memahami agamanya, tidak mampu memahami tauhid, dan juga tidak mampu untuk memahami syirik. Insyaallah kita akan bahas seperti apa bentuk syaitan dalam mengaruhi manusia tatkala mereka terjatuh ke dalam kebodohan sehingga membolak-balikkan fakta, kenyataan. Ya. Tauhid digambarkan dengan kesyirikan dan syirik digambarkan dengan perkara-perkara at-tauhid yang selayaknya untuk dilakukan oleh seorang hamba beribadah hanya kepada Allah SWT, tetapi difitnah, dipoles oleh syaitan bahwasanya tatkala seseorang mentauhidkan Allah SWT maka itu berbuat syirik. Dan sebaliknya daripada tipu daya makar syaitan, ya, tatkala manusia terjatuh ke dalam kebodohan, tidak faham, tidak mengerti terhadap agamanya, maka sebab yang terbesar untuk mengobati ini semua tidak lain adalah tafaqquh fid din,